datang kepadaku. Tapi apa balasanmu kepada diriku setelah berada kau campakkan diriku. Kau bagaikan kacang yang lupakan kulitnya. Aku dijauhi yang gak apa-apa, aku dimusuhi yang gak apa-apa, aku diomongin, aku di curhatan nasibku selalu terhianati cinta. Takkan ku bisa membenci dirimu, selalu ku maafkan kamu. Setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Hatiku selalu setia. Sakitnya hati ini bagai tertusuk curi, terbakar bara api. Sakit-sakit lagi. Sakitnya hati ini bagai tertusuk curi, terbakar bara api. Sakit-sakit lagi. Sesakit-sakitnya hatiku ini. Tapi cinta tak bisa I'm not afraid to die. Bye.

Thank you. kedebul, cintamu amburadul. Bulkibul kedebul, janjimu amburadul. Bikin aku sakit kepala, menunggumu terlalu lama. Yang lebih menyakitkan hati, tak bisa dihubungi lagi. Bulkibul kedebul, cintamu amburadul. Bulkibul kedebul, sudah putus komunikasi. Kasih.